apa ada hubungannya antara ilmu tarekat dan ilmu hitam? Karena di kampung banyak yang belajar tarekat, karena di kampung banyak yang belajar tarekat yang menjadi parakan. Ini parakan ya istilah orang sini ya, yang biasanya jadi menjadi apa? Bisa terbang, bisa apa dan sebagainya. Ya. Kalau mungkin seperti itu, iya. Tidak ada yang menghalangi. Tarekat itu bisa lebih daripada itu. Ya, sebab pasalnya kalau dia sudah sampai tingkat tertentu, jangankan hal yang seperti itu. Ya, kekafiran saja bisa dia lakukan. Dosa dan kemaksiatan bisa dia apa? Dia kerjakan. Itu saja si Ibn Arabi mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Ya, Allah adalah dia. Ya, karena dia mengaku bahwa Allah sudah apa? Menyatu padanya. Itu akidah al-hululiyah. Masuk kepada hal yang lebih besar saja bisa. Iya. Karena bid'ah dalam tasawuf ini kaidah-kaidahnya bisa menyeret ke dalam hal yang apa? Besar dan dahsyat. Ya, Rasulullah alaihi wasallam.